إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما جاء من التغليظ باب keterangan tentang sikap keras fi man abada Allah terkait orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah pada Allahnya itu inda qabri rajulin salihin, dia beribadah pada Allah tapi di sisi kuburan orang-orang saleh. Maka terdapat keterangan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tahzir, peringatan, taglid, sikap keras dari orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh tersebut, karena hal ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Fakaifa idza abadah, bagaimana jika dia tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada kuburan orang soleh tersebut? Maka sikap kerasnya lebih-lebih lagi. Ya barakallahu fikum. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan di bab sebelumnya yang kita bacakan pekan lalu, bab gulu, yaitu bab tahdir, peringatan keras dari sikap gulu terhadap orang-orang soleh, berlebihan terhadap orang-orang soleh, karena itu adalah sebab kekufuran Bani Adam, ya, dan karena sebab mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama tauhid. Maka beliau di sini menyebutkan tentang bab gulu terhadap kuburan orang-orang soleh, karena beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh itu adalah naud, bagian dari gulu terhadap mereka. Nah di sini beliau menerangkan bab majaa min at-taghlid. Taghlid itu adalah maknanya bayanu syiddatil amr, menjelaskan ya per suatu perkara itu, tapi menjelaskan itu dengan tegas keras. Ya, tabarakallahu fikum. Fi man 'abadallah, terhadap orang yang beribadah pada Allah. Karena hal ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Segala hal yang menghantarkan kepada kesyirikan, maka hal tersebut apapun wasilahnya, ya, itu tidak diperbolehkan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Maka hukum sarana mengikuti tujuannya. Hukum sarana mengikuti tujuannya. Tujuannya haram, maka sarananya walaupun halal jadi haram. Ya. Beribadah pada Allah halal, boleh, makan inilah matlub. Tapi ternyata tujuannya nanti kesyirikan. Karena beribadah di kuburan orang saleh. Maka sarana ini hukumnya berubah, tadinya jadi mubah, halal, boleh, sunnah, wajib bahkan. Karena nanti tujuannya endingnya berakhir dengan kesyirikan, maka mengikuti hukum endingnya tadi. Al-wasailaha ahkamul maqasid. Itulah yang dimaksud oleh para ulama ahli usul. Ya, hukum sarana mengikuti tujuannya. Nah, dalam syariat kita demikian. Ada namanya saddu dzara'i, menutup pintu celah keburukan. Suatu faktor ditutup. Bisa jadi faktor tersebut, suatu hal tersebut tidak keburukan. Halal, sunnah, mubah, bahkan wajib bisa jadi. Barakallahu fikum. Beribadah pada Allah. Beribadah pada Allah adalah hal yang disunah, yang baik, yang sesuai dengan syariat. Tapi karena nanti dikhawatirkan menghantarkan pada kesyirikan, maka dilarang. Ya, al-wasailah ahkamul maqasid. Nah, hal-hal yang menghantarkan kepada kesyirikan ini enggak boleh. Sebagaimana zina. Ya, hal-hal yang menghantarkan pada zina walaupun bukan zina itu sudah haram. Ya, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'asabila, dan jalan yang buruk. Nah, semua hal-hal yang akan menghantarkan kepada zina dari nazar, makanya kita disyariatkan waddul basor, tundukkan pandangan. Ya, iyakum wadukhulan nisa, kata Nabi SAW. Hati-hati kalian masuk ke tempat kerumunan para wanita. Ah ini, kenapa? Karena ini wasilah menuju ke tempat yang haram. Ya, waddul basor wa kaful ada, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, kata Nabi SAW. Tundukkan pandangan, karena dari mata itu akan melahirkan syahwat-syahwat. Kata-kata orang, dari mata turun ke hati. Bukan. Dari mata turun ke kemaluan. Karena nanti kemaluan yang akan membenarkan. Bukan turun ke hati. Tapi turun ke mana? Ke kemaluan. Kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka segala sarana menuju zina itu juga diharamkan. Ya, berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada keperluan yang mendesak, itu juga diharamkan, tidak diperkenankan. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum sarana mengikuti hukum tujuannya, maqasidnya apa? Nah, itu bisa dipahami sini. Ya, kalau antum, jangan antum contohnya. Ada orang misalkan dia mau PDKT sama perempuan, perempuan yang bukan mahramnya. Tujuannya dia mau berzina atau mukaddimah zina, bercumbu dan seterusnya, ya kan billah. Ya, maka mulai dari PDKT-nya itu udah diharamkan. Al-wasailaha ahkamul maqasid, dihafalin di kaidahnya. Ya, al-wasailaha ahkamul maqasid. Hukum sarana mengikuti hukum tujuan, hukum maqasid. Ya, al-wasail jamak dari wasilah, laha ahkamul maqasid. Hukum sarana itu sama seperti hukum tujuannya. Naam barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Lanjut aja di syarah langsung Syekh bin Baz di ta'liq, lihat ta'liq dari Syekh bin Baz keterangannya. Fadal dibaca di sini. Ya. Harga, baca harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Allah Ta'ala, hadza babun 'azimun. Fa'alladhi qablak. Faja'a min al-adillati kitabliyati fa'in kanati al-adillatu ja'ati inkari ibadatillahi inga kuburi sawitina. Fa'kaifa ila abadahu wa'takhadahu ilaha bindunillahi. Fatabliyatu yakunu asyadda. Di'anna al-awwala wasilatun. Wasanya syirkun akbar. Akbar. Syirkun akbar. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, ada babun azimun, bab ini adalah bab yang besar, yang agung, ya, penting sekali bab ini. Sama seperti bab sebelumnya, sebab-sebab terjadinya kesyirikan. Kalladhi qoblah, sama seperti bab sebelumnya, gulu terhadap orang soleh sebab kekufuran. Maja'a minal adillah, ya, manya di sini ma mausul, yaitu keterangan tentang adillah, dalil-dalil fitaghrid, bagaimana sikap keras, ya, terhadap orang-orang yang beribadah pada Allah, ya, namun di sisi kuburan. Ingat tadi kaidahnya apa tadi kaidahnya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Apa terjemah mudahnya? Hukum sarana mengikuti tujuan. Sarananya boleh beribadah pada Allah, tapi tujuannya akhirnya syirik, maka itu mengikuti hukum syiriknya, berarti enggak boleh, haram juga. Fa in kanat al adillatu ja'at bi inkari ibadatillahi 'inda quburi salihin. Nah, apabila jika dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah keterangan tentang pengingkaran terhadap peribadatan kepada Allah, bukan peribadatan kepada tauhid, peribadatan kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang-orang soleh, itu sudah diingkari. Hah? Fakaifa idza abadahu, bagaimana jika dia betul-betul beribadah kepada kuburan orang soleh tersebut? Sebagaimana, ya, orang-orang sufi beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, betul-betul meminta, ya. Sebagaimana Al-Kabbani, tahu Al-Kabbani, pemimpin sufi Amerika yang sering datang ke Indonesia. Orang-orang di Indonesia di masjid dibohongi, dipura-pura menundukkan pandangan. Kata dia, saya enggak berani nengok ke atas. Kenapa? Ada Rasulullah SAW datang ke sini. Oh, yang lain semuanya terharu, sedih, berselawat, subhanallah. Ya, pendusta. Mungkin yang datang kepada dia ya iblis dalam jelmaan Abu Jahal, dia pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ah, yang dia terang-terangan di video beredar di mana-mana datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani meminta ya. Ya. Tolong kami, tolong kami. Ya rijal Allah, wahai rijal Allah, agisana tolong kami. Oh ya Allah. Minta langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Kabbani. Ya kufur ya ikhwan. Kufur. Kharaja minal millah. Ya, ini orang Allahu musta'an. Kemudian wattakhadha ilahan, bagaimana dengan orang yang beribadah kepada kuburan tersebut dan menjadikannya sebagai ilah sembahan min dunillah selain Allah, fataghliru yakunu ashadda. Maka sikap keras ini tentu lebih besar lagi kita arahkan kepada mereka. Karena di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil tentang orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Gimana kalau dia langsung beribadah kepada orang saleh sebagaimana musyrikun di tanah Jawa Selatan sana beribadah pada Nyi Roro Kidul di musim pandemi ini, ketika mereka mengharapkan dengan memberikan sedekah laut, sedekah bumi, pandemi akan berkurang. Amarah Nyi Roro Kidul memudar. Para nelayan mendapatkan ikan yang banyak, mendapatkan keselamatan, dan semoga arwah-arwah leluhur mencabut bala wabah pandemi ini. Subhanallah. Ini udah syirik rububiyah, syirik uluhiyah. Mereka itu musyrikun, kufar. Sama sekali bukan orang-orang beriman sedikit pun. Yang musyrikin jahiliyah aja enggak pernah berkeyakinan demikian bahwa arwah leluhur atau berhala-berhala mereka itu yang menciptakan pandemi, yang menghadirkan bala, yang memberikan rezeki. Enggak, semua jahiliyah paham itu semua. Sebagaimana kita pelajari di Al-Qaidul Arba di kaidah pertama. Musyrikin Quraisy, mereka meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Bahkan dikala genting lagi pandemi begini ya, atau dikala genting, musyrikin Quraisy enggak pernah beribadah kepada berhala. Mereka melupakan berhala mereka semua, kembali beribadah pada Allah. Nah, lagi begini mereka malah beribadah semakin giat kepada ya, Nyi Roro Kidul, kepada arwah-arwah leluhur. Maka mereka musyrikun, kufar, murtadun. Syiriknya parah, lebih parah daripada musyrikin Quraisy. Dalam rububiyah juga, Allah musta'an. Nah, ini pentingnya juga dakwah tauhid ya. Agar dakwah tauhid ini semakin tersebar. Makanya nanti perlu kita bikin ya, pengiriman dai-dai ya. Soalnya ngajarin masyarakat tentang bahaya kesyirikan, kekufuran, itu penting. Ajarkan mereka wajibnya sholat, udah itu aja, gak usah panjang-panjang dulu. Pentingnya tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam ini. Udah ajarin mereka sholat. Ya, ajarkan mereka bahwa sholat itu wajib, karena mereka berkeyakinan sholat itu gak wajib dengan gerakan. Yang penting eling. Mereka sudah musyrikun di rububiyah, uluhiyah, ternyata mereka juga kalangan elingiun. Lengkap sudah. Nah, perlu diajarkan ini. Ya, saya dulu pernah, tapi lewat gerakan yang lain, nah, jamaah yang lain. Ya, nah, perlu ini. Ya. Kalau mau dakwah jangan nunggu diundang. Emang nunggu diundang? Saya belum dapat undangan, dauroh. Lah, siapa yang mau ngundang kan? Tuh mereka musyrikun. Kalau mereka mau ngundang, yang ngundang ulama musyrikun. Ya, ngapain ngundang antum? Ya enggak? Ngapain jamaah antum, kata mereka? Kita yang datang sendiri, ya. Berapa? 3 hari, 7 hari, 4 hari. Loh, itu bid'ah ya, penetapan angka-angka tertentu. Ya kapan aja, nanti insya Allah kita rencanakan. Ya, ya enggak? Hah? Iya. Mungkin nanti ini setelah 2 tahun di sini kan, ini santri-santri. Ya enggak? Arga dakwah ke pantai selatan. Iya enggak? Oh iya. Emangnya kenapa Arga? Enggak mau, takut. Hah? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut antum? Takut. Sama togut takut. Sama ansor togut enggak usah takut. Ya enggak? Semua pasti bakal mati harga ya. Mau mati kecelakaan, keselak biji gedong-dong. Ya, keselak biji paya, mati corona, mati apa semua masih mati. Tapi kalau boleh milih mendingan mati dalam dakwah kan harga ya. Nah, kalau begitu harga siap insyaallah ya. Iya mesti siap ya. Dakwah nunggu undangan. Ya. Kita terapin dakwah yang hakiki, dakwah Rasulullah itu mendatangi orang, bukan didatangi. Rasulullah itu mendatangi orang, mendatangi pasar-pasar, kabilah-kabilah, jamaah haji, diusir biasa begitu, ditolak biasa. Ya. Bahkan antum nanti akan mendapati saat-saat yang paling indah dalam kehidupan ketika muka antum diludahin. Itu saat-saat yang paling nikmat. Ya. Saya ngomong gini bukannya asal teori ya. Hah? Pernah enggak? Pernah. Nah, itu. Saat muka antum diludahin itu paling enak. Saat paling enak. Mau diludahin? Nah, sono. Gak usah jauh-jauh, nanti kita ke Sukabumi aja dulu. Ya. Ya, khuruj-khuruj. Ya. Amirmu ini ya, amir rombongannya Ainur, siap. Ya. Iya. Kenapa dakwah seperti itu? Boleh. Yang penting kita jangan menetapkan ya dengan hari-hari tertentu. Ya, kita juga tidak mengajarkan umat hadis-hadis yang lemah. Ya, kita bacain aja nanti kita butauhid ya. Ya. Kita busolah dari buku yang mereka kenal, misalkan Safinatun Najah. Itu aja. Ya, diajarkan. Nanti program kelulusan. Emangnya ada lulusnya? Nah, ya, siapa si Zaki ini? Udah 2 tahun di sini. Nah, dakwah ke daerah. Arga udah siap. Ya, menghadapi musyrikun di Jawa Selatan. Nah. Jangan takut harga, takut. Mesti berani, enggak takut, biarin. Pokoknya rumusnya gitu. Semua juga bakal mati. Kalau pilih mati mendingan lagi dakwah. Ya enggak? Oh, harga. Ya. Belum nikah tapi harga. Si jomblo, enggak apa-apa mati. Enggak sayang itu. Ya Allah. Si jomblo kan. Enggak apa-apa ya harga ya. Salah ya. Ya Nugraha ya, udah ngerasain. Alhamdulillah Nugraha. Ya, kalau mati enggak apa-apa ya, penting udah nikah Nugraha ya. Ya. Belum tahu tapi Nugraha. Mana lagi tadi? Ya. Wattakhadahu ilahan. Bagaimana kalau beribadah padanya dan menjadikannya sebagai sembahan min dunillah, fataglid yakunu asyadda. Maka sikap keras tentu lebih besar lagi. Li'annal awwala wasilatun. Karena yang pertama, itu yang pertama apa? Beribadah pada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh. Itu cuma wasilah, sarana menuju kesyirikan. Wasani syirkun akbaru. Tapi yang kedua, beribadah langsung kepada kuburan tersebut, memberikan ibadah kepadanya, itu syirik akbar. Nah ini ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis pertama dalam bab ini. Qala wa fi sahihain an Aisyah, dari wa fi sahih, afwan, bukan sahihain. Dalam kitab As-Sahih, namun ini maksudnya Bukhari Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah zaqarat li Rasulillah, pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, tentang sebuah gereja, ra'atha, yaitu yang dia lihat di ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Itu tentunya pada hijrah al-ula, hijrah yang pertama. Ummu Salamah bergabung bersama suaminya Abu Salamah dahulu, sebelum suaminya wafat. Ketika suaminya wafat, maka Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, ini di hijrah yang pertama ini ke Habasyah, ada dua istri Rasulullah SAW. Selain Ummu Salamah siapa? Hah? Ummu Habibah. Ya, juga hijrah. Juga hijrah ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Tapi waktu itu sama suami mereka. Ya, sama suami mereka. Setelah suaminya wafat, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'at habi ardil Habasyah wa ma fiha min suwari dan gambar-gambar yang terdapat di dalam gereja tersebut. Maksudnya gambar orang-orang soleh mereka, ya, gambar pendeta-pendeta mereka, uskup-uskup mereka. Mereka biasa begitu. Bahkan gambar Yesus, gambar Nabi Isa, penuh. Gambar Bunda Maria, gambar segala macam, Petrus, Paulus, segala macam, Yohanes. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar penuturan cerita dari Ummu Salamah apa yang dia lihat di Habasyah tersebut berupa gulunya orang-orang Nasrani terhadap orang-orang saleh mereka di gereja-gereja mereka, maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih, mereka itulah jika orang saleh mati di tengah-tengah mereka, awil abdu salih, atau hamba yang saleh, bana wala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar orang-orang saleh tersebut, lukisannya ditaruh di masjid, di tempat ibadah. Ya, kayak kita sekarang, lukisan habaib, lukisan kiai, gambar-gambarnya taruh di masjid. Ini mencontek, meniru kaum Nasrani. Allahu musta'an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Karena mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Fa haula'i jama'u, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka mereka menggabungkan bainal fitnatain, menggabungkan dua fitnah, fitnatil qubur wa fitnatit tamasil. Fitnah kuburan mereka masukkan ke tempat ibadah, dan fitnah patung-patung, gambar-gambar yang ada di tempat ibadah. Allah musta'an. Baca lagi harga dikit. Maria. Maria tu. Where pun sorry. Terus. Hasbuk. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah pernah menceritakan tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasyah, wa ma fiha min aswar, dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Dia menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ulaika idama tafihim rajul salih." Mereka itulah suatu kaum yang apabila orang saleh atau hamba Allah yang saleh mati di tengah-tengah mereka, mereka membangun kuburan di tempat ibadah mereka, dan mereka menggambar, memberikan gambar orang-orang saleh tersebut. Kata Syekh bin Baz, "Ra'at kanisatan." Ya, yang dia melihat Ummu Salamah ini melihat gereja di Habasyah. Lamahajaru ilal Habasyati. Itu tatkala mereka para sahabat termasuk di dalamnya Ummu Salamah dan suaminya dahulu yaitu Abu Salamah ke negeri Habasyah. Berarti di sini kita pahami bagaimana manzilah Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah seorang sahabiyah yang qadimah, senior. Ya, senior. Hijrah ke Habasyah. Berarti kalangan muhajirin berhijrah ke dua negeri, Habasyah dan Madinah. Masya Allah. Ya. Ini keutamaan Ummu Salamah. Makanya Rasulullah SAW menikahinya. Walaupun janda, Seperti itu. Terkadang menikahi perempuan itu karena memiliki keutamaan. Ya gak Amar? Nanti kalau ada ustazah Amar, ya boleh antum nikahi. Walau umurnya ya 49, maaf. Ya. Ada keutamaan. Ya enggak marah. Enggak mau dia. Parah ini. Aduh. Amar. Ya. Ya. Ra'au kanisatan, maka mereka melihat gereja mu'azzamatan yang diagungkan. Balah sya'nun yuqala laha, dan di situ ada macam-macam ya, di situ disebut Maria ya, Bunda Maria yang mereka sebut. Fiha suwarun, di dalam itu terdapat gambar-gambar. Ya. Wa tahsinat. Tahsinat itu apa ya? Ya, semacam hiasan-hiasan, ya. Ornamen-ornamen. Ya, memang begitu ya. Memang orang-orang Nasrani seperti itu, penuh, terutama yang Katolik ya. Kayak Niko itu dulu, Katolik Roma kan begitu Niko ya. Banyak ya. Katolik Roma, kalau Katolik AC Milan enggak tahu lah gitu. Penuh ornamen-ornamen seperti itu. Nah, Ainur, baca Ainur berikutnya. Suwaru fiha suwara. Wasawwaru. Suwaru fiha suwara. Ay suwaru rajula salihan aw lahu wa atba'u aw lahu wali atba'i. Wali atba'i kama jara li qaumi Nuhin. Ulaika syirrul khalqi ay alladhi fa'alu hadzal fi'la li annahum fa'alu asbab asyirki wal ghalibu annahum yaf'aluna dhalika li annahum ya'taqiduna syirka. Fatakdimuhum al-kuburi Fatakdimuhum maf'ul dari ta'zim. Ta'zim masdar. Masdar beramal amal fi'il. Al-kuburi wal-banayata binayah wal-binayata alaiha lita'abudi lita'ubada wa yustafasa biha fasolu bihada bihada syirara. Nah. Pemanfaat hadza fi'la faqad tashabbaha bin nasr wa amila amalahu. Wa man tashabbaha bil mu'min fa huwa minhum. Wal maqsudu min al-kalami at-taqdiru min fi'lihi. Nah. Ya. Kemudian kata Nabi, ulaika idama tafihim ar-rajulus salih. Mereka itulah yang apabila orang-orang soleh mati di tengah-tengah mereka, ya, sawwar rajul soleh. Ya. Itu, ya, mereka itu maksudnya mereka menggambar orang soleh tersebut, aulahu wali atba'i, menggambar untuknya atau menggambar para pengikutnya, pengikut orang-orang soleh. Kama jara li qaumi Nuhin, sebagaimana ini pada kaum Nabi Nuh. Kemudian ulaika, kok ulaika sih? Apa harusnya? Lihat khitabnya, mukhatabahnya siapa? Musalamahnya. Harusnya apa? Ulaiki. Ya, harusnya berapa? Ulaiki. Lihat kalau di nah, di matan diharokatin enggak? Diharokatin ya? Hah? Faqala ulaika. La. Kafnya itu harfu khitab. Tadi lagi belajar alfiah ya. Ya. Gimana Revi? Ibarahnya dari Ibnu Malik? Hah? Lupa. Belum hafal. Siapa yang udah hafal tadi? Hah? Siapa yang hafal tadi? Ibarahnya. Hah? Nafil asyir jamil mutlaqah terus walmat aula ladal bu'di ladal bu'di ladal bu'di terus bawahnya ini belum hafal ini soalnya baru tadi dipelajari ya. Oke lah, masih udur di jalan. Ma'zur bil jahal, taib. Nah, tapi besok awas. Ada ancaman itu ya. Taib. Dia paling itu. Ini kan ulaiki, walaupun di matan ulaika. Enggak usah khawatir menyelisihi harokat yang ditetapkan oleh penerbit. Ya, kita pakai kaidah ulaiki. Ya. Di buku yang lain yang saya baca dari syarah Syekh Fauzan di Yanatul Mustafid, ulaiki, ya, ulaiki bikasrin bil kasri khitabun li Ummi Salamata, ya, kasrah dengan Ummi Salamah. Wayajus al-fathu, boleh fathah. Ulaika khitabun lil madhkur, ya, khitabnya kepada yang telah disebutkan. Lakin al-kasr, al-kasr asharu, namun dikasrahkan itu lebih masyhur. Liannahu, karena Nabi SAW yukhatibu imra'atan, ya, sedang mengkhitab, berdialog dengan seorang wanita, yaitu siapa? Istri beliau, Ummu Salamah. Maka ulaiki, ya, ulaiki. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, buku yang saya bawa. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz, alladzi ulaiki syirrul khalq, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ai alladzi fa'alu hadzal fi'la, yaitu yang melakukan perbuatan ini. Ya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ya, Allah musta'an. Ya, seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wali annahum fa'alu asbab asyirki, karena mereka melakukan sebab-sebab kesyirikan. Wal ghalib annahum yaf'aluna dzalik, yang kebanyakannya mereka melakukan hal tersebut. Ya. Di annahum ya'taqidun syirk, karena mereka memang meyakini kesyirikan. Yaitu beribadah, ya, di sisi kuburan orang saleh. Fata'dhimuhum al-qubura, maka tindakan mereka mengagungkan kuburan orang, kuburan keramat. Wal binayata 'alaiha, dan mereka membangun, ya, membangun, membangun ornamen-ornamen di atas kuburan orang saleh tersebut, membangun kubah-kubah, ya, litu'bada, untuk tujuan agar kuburan tersebut diibadahi. Wa istaghatsu biha, dan agar penghuni kuburan keramat tersebut dimintai istighosah, pertolongan. Fasaru bihadza syirarul khalqi, maka jadilah mereka dengan sebab ini seburuk-buruknya makhluk. Ya dan billah, ya, ini maksudnya. Paham sini? Nah, terus dibaca berikutnya. Ya. Udah dibaca belum? Faman fa'ala hadza? Nah, ini udah. Faman fa'ala hadzal fi'la, maka barang siapa yang melakukan perbuatan ini, faqad tashabbaha bin nasara wa amila amalahum, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Nasrani dan melakukan amal perbuatan mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang melakukan suatu kaum berarti dia menyerupai kaum tersebut. Ya. Saya pekan lalu sering pernah menjelaskan, ya. Pekan lalu pernah kita terangkan, yang paling parah gulu terhadap kuburan orang soleh di antara ahlul kitab adalah Nasrani. Karena kebodohan itu lebih menonjol dari mereka dibandingkan Yahudi. Ya, karena orang-orang Nasrani ini kebanyakan juhala, dan mereka semua juhala. Ya, juhala mereka semua. Orang-orang bodoh semuanya. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia digolongkan kepada kaum tersebut. Wal maqsudu minal kalam, maka maksud dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, maupun maksud dari pembahasan ini, maksud dari sabda Nabi ini adalah at-tahdziru min fi'lihim, peringatan keras dari perbuatan mereka supaya jangan diikuti. Ya. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Ah. Abu Irab Raymond, tafadhol. Abu Irab. Raymond kunyahnya apa? Kunyahnya apa? Abu Irab. Kalau nama Raymond, kunyah Abu Irab, yang ditakdim mana duluan Raymond? Kunyah dulu apa isim dulu? Isim dulu. Apa dalilnya? Ibarahnya di Alfiah. Keder dia. Siapa yang hafal? Hah? Apa Zaki? Nakoba. Naam, tapi itu buat lakob. Nah, kalau alam itu ata isman wakunyatan au lakobah. Akhiran za insiwa sahibah. Itu kalau lakob. Ya, tapi kalau kunyah sama isim boleh dua-duanya. Maaf ibas, ahsanta. Ya, kita mulai praktekin, ya. Semuanya ibarahnya dari Ibnu Malik di Alfiyah. Biar akrab sama Alfiyah. Soalnya begini ya. Ini kita ini miris ya saya. Kalau wah ngelotok Alfiyah pasti itu bukan ahlu sunnah. Disebutnya siapa? Orang-orang nganu. Ya kan? Kaum NU. Wah orang NU mah mantep Alfiyahnya. Loh harusnya ahlu sunnah aula. Yang lebih utama harusnya. Kok orang-orang nganu sih? Hah? Ini yang si salah paham ini. Terus kita pasrah aja gitu. Hah? Biarin deh kita ini culun-culun, bodoh-bodoh, juhala semua dalam nahu. Hah? Jangan. Kita ini harus yang lebih utama daripada mereka. Kok mereka mubtadi bisa? Lah harus kita lebih bisa lagi dalam keilmuan tersebut. Ya. Sampai tadi saya lihat di video di medsos. Nah, ada santri ditanya sama petugas, ayo hafal gak lagu Padamu Negeri? Gak hafal. Ayo lagu apa yang hafal? Masa gak ada yang hafal? Lagu apa yang kamu hafal? Cuma Alfiyah pak. Apa tuh Alfiyah? Coba nyanyiin. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbi Allah. Kasih repon lah. Cuma hafal Alfiyah pak. Apa tuh Alfiyah? Ya Alfiyah. Coba nyanyiin. Qala Muhammadun wabna maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki musallian ala Nabi Mustafa. Anda jadi ingat si Raymond tuh. Ya, baca repot lagi. Waqat waqa. Qala ta'ala waqat waqa fil ummati dzalika wa a'dhamu min wa a'dhamu man fa'alahu umur rafidatu alladziina qalu fi ahli baiti wa hum awwalu man dunya. Itu hurufnya terpisah ya? Itu huruf kalau dicetakkan saya terpisah, diantum terpisah enggak? Hah? Sama. Yang benar bana. Bana ya bani. Ini kok terpisah ya? Huruf ba nun ya. Yang benar bana. Bana begitu. Iya, bana. Alifnya alif lazimah. Iya, alif lazimah. Yang seperti huruf ya. Terus wahum awwalu man bana 'ala al-quburi wa bana 'alayha al-masajida wa 'abaduha min dunillahi summa qalladahum unasun min ahli sunnati min katsirin min biladil muslimina wa qad waqa'a ittiba'uha wa qad waqa'a ittiba'uha min kufari hadwa itu masdar hadwa masa fatil qudzati qudzati bil qudzati. Nah wa qawluhu fa haula'i jama'u bainal fitnataini fa'azzamu al-quburo wa sawwaru as-suwara wa kadha man sabahu min hadhihi ummati sabahu an-nasara syabahu yusabib an-nasara wa sabahu qauman yu'min. Nah, santa. Masyaallah Abu Irob. Enggak sia-sia nama punyanya Abu Irob. Punya blog dia loh. abuirob.com. Ya, remonnya. Punya kan Abu Irob apa gitu blognya. Ya, blogspot ya, punya blog ya. Cuma lihat aja. Isinya ya apa enggak tahu ada belum lihat. Foto Raymond semua kali. Wa qad waqa'a fi fil ummati dzalik. Nah, ini terjadi di umat demikian ya. A'dhamu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi man fa'alahu. Manfa'alahu hum ar-rafidah. Yang melakukannya adalah yaitu rafidah. Ini kaum rafidah yang pertama dalam dunia Islam yang melakukan peribadatan kepada kubur dengan awalnya mengagungkan kubur dulu di abad keempat oleh kalangan Fatimiyun. Ya, sekte Fatimiyah yang ada di Maghrib, yang ada di Afrika, Afrika Barat sampai ke Mesir. Mereka ini penjahat semua, kriminal, ya, kutba'ut tariq. Mereka ini pembegal jamaah haji, pembunuh jamaah haji, membunuh kaum muslimin. Mereka lah di abad keempat yang pertama kali mengagungkan kuburan orang soleh, akhirnya mereka ibadahi. Dan jejak-jejak mereka ini diikuti oleh kalangan sufi, orang-orang sufi yang ikutin, ya, kalangan sufi, kalangan jahmi. Nah, ini mereka ngikutin. Nah, ini yang pertama abad keempat. Jadi sebelum abad keempat tuh nggak ada namanya kuburion dalam dunia Islam. Gak ada dalam dunia Islam kuburion. Memang ada bid'ah, mungkin bid'ah Mu'tazilah, Jahmiyah, bid'ah Rafidah ada, udah ada, Khawarij ada, Murji'ah, Jabriyah udah ada. Tapi bid'ah kuburiyah itu gak ada. Baru setelah abad keempat ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' al-Fatawa. Juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid. Ya, dan para ulama yang lain. Ini kalangan Fatimiyun dari kalangan Rafidah yang pertama melakukannya. Ya, lihat untuk kuburan-kuburan orang-orang yang diagungkan Rafidah. Misalkan kuburan Ali. Mereka bahkan haji di situ, tawaf di situ, ibadah di situ. Ibadah mereka, mereka berikan ibadah kepada Ali. Allah musta'an. Alladzina ghalaw fi ahlil bait, yang mereka gulu terhadap ahlul bait. Wa hum awwalu man bana 'ala al-qubur, mereka lah yang pertama kali dalam dunia Islam membangun kuburan di masjid, ya. Wa banaw 'alaiha al-masajida, artinya membangun kuburan, mereka membuat kuburan jadi kubah-kubah. Wa banaw 'alaiha al-masajida, mereka membangun di atas kuburan tersebut tempat-tempat ibadah. Wa abaduha, mereka beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut sebagai peribadatan min dunillah selain Allah. Summa qalladahum unasun, kemudian ada orang-orang yang mengikuti mereka, taklid kepada mereka, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Tapi ini penyebutan ahli sunnah, bukan maksudnya ahli sunnah ada yang ngikut-ngikut mereka jadi nyembah kubur, itu bukan ahli sunnah lagi, udah kuburiun. Namun disebut ahli sunnah di sini sebagai muqabil dari si Rafidah. Lawan kata dari Rafidah. Paham enggak di sini? Ya, disebut ahli sunnah sebagai muqabil dari Rafidah. Bukan statusnya masih ahli sunnah, ngikut-ngikut Rafidah, nyembah kuburan jadi ahli sunnah, bukan. Artinya ada orang dari kalangan yang sebelum dia jadi kuburion dia ahli sunnah. Ya, kemudian dia ngikut Rafidah. Ngikut Rafidah menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan dan dia beribadah di kuburan, akhirnya beribadah pada kuburan tersebut. Nah ini akhirnya dia keluar dari Ahlussunnah, mungkin ya dia nanti jadi sufi atau yang lainnya, ya kayak sekarang, ya kayak sekarang orang-orang yang beribadah pada kuburan di makam wali, makam sunan, mereka bukan orang-orang Rafidah, ya mereka bukan orang-orang Rafidah, mereka asalnya adalah Ahlussunnah mungkin. Seperti itu, mereka kubur, beribadah di kuburan-kuburan, baik di Mbah Priok, kuburan yang keramat-keramat habaib di Jakarta ini, di Bogor, di Empang, ya, di keramat, ya, keramat Batang, ya, keramat Batang itu parah lagi itu, di dalam kuburan itu, di dalam masjid itu kuburan habibnya, di dalam masjid pers tengah-tengah, terus juga di Tebet, ya, di Tebet, di dekat flyover stasiun Tebet, kan ada flyover tuh. Nah, ada flyover terus di seberang, kalau antum keluar dari stasiun Tebet, nyebrang gitu. Mau ke Kampung Melayu, mau naik Kopaja misalkan, nyebrang itu ada masjid. Hah? Masjidnya itu pun di dalamnya ada kuburan, dua lagi kuburannya. Kuburan Habibnya di dalamnya. Ya, saya dulu pernah mau salat di situ. Mau salat di situ. Wih, Masya Allah. Kuburan di dalam. Loh, Ustaz. Ya, di dalam ini, nggak main-main di dalam nih, sama di keramat Batang, ya di kuburan keramat Batang juga demikian. Ini yang bukan anak Jakarta nggak tahu nih. Siapa si Suyudi saya sebut Tebet, tahu nggak Tebet? Sebelah mana Sambas, sama Sampit. Dia kan orang sama Sampit, ya nggak. Si Nugraha saya sebut Tebet, tahu nggak? Nggak tahu, tahu ya Kendari dia kan, sebelah mana Buton. Nggak tahu itu Tebetnya. Ya, siapa sih di sini yang asli Jakarta? Nggak tahu, banyak ya. Nah, ini Syekh Ainur, sering main kan? atau ini ya, saya sebut tempat-tempat di Jakarta pada bingung semua. Tebet, Keramat Batang kok pada pelang-pelong. Sini si Remi belaga tahu dia. Nah, baik, mana lagi tadi? Ya. Nah, maka mereka diikuti oleh orang-orang, ditakliti. Maka sebagian orang-orang dari Ahlus Sunnah mengikutinya. Min kasirin min biladil muslimin. Ya, banyak dari negeri-negeri kaum muslimin. Waqa'at tiba'uha lil kufah. Ya. Maka akhirnya ya, mereka terjatuhlah mereka ya, mengikuti orang-orang kafir akhirnya. Orang-orang kafir asli musyrikin. Hadwa masafatin. Ya. Masafah di sini maknanya bukan jarak, tapi maknanya khotwah, langkah. Akhirnya mereka meniru hadwa, mengikuti ya, jejak langkah-langkah orang-orang kafir. Al-quddati bil-quddah. Ya. Quddah itu kan bulu anak panah. Ya. Maksudnya sedikit demi sedikit. Ya. Wa qawlu fa ha'ula'i jama'u bainal fitnatain, maka mereka perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menerangkan mereka itulah orang-orang yang menggabungkan dua fitnah. Fa'adzamu al-qubura, mereka mengagungkan kuburan. Wa sawwaru suwara, mereka menggambar orang-orang saleh. Wa kadza man syabahahum min hadhil ummah, demikian pula dengan yang menyerupai mereka dari umat ini. Wa syabahu nasara wa syabahu qaum nuhin, mereka menyerupai orang-orang Nasrani, mereka menyerupai kaumnya Nabi Nuh. Allahu musta'an. Ya. Berikutnya riwayat yang kedua. Walahuma, masih dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah menyatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala diturunkan, maksudnya ketika akan diambil nyawa beliau, ketika beliau akan wafat. Tawfiqa, tawfiqa ini ya min afali syuruq, maknanya ja'ala. Ya, taw min afali syuruq. Tahu yang belum belajar nahwu, ya. Belajar deh ya biar paham. Ya. Karena di buku-buku akidah tingkat dasar sekalipun itu pasti antum akan ketemu sama namanya ma'rifat di nahwu yang akan memberikan faedah. Kalau kita tahu bermanfaat sekali. Kalau enggak tahu ya selama belajar bermanfaat juga, tapi kalau tahu kaidah nahwu lebih bermanfaat lagi. Ya, tawfiqo ini maknanya kata Syekh Bintas nanti ja'ala, ja'ala ini min afali syuruq. Ya, min afali syuruq. Yaitu khabarnya yatrah. Khabarnya fi'il mudhari. Ya. Maka mulailah beliau yatrah menutup khamisatan lahu ala wajhi. Menutup khamisah. Ya, kain. Ya. Milik beliau, beliau menutupi wajahnya. Fa idza tamma biha, apabila beliau merasa iktamma biha, merasa sesak dengan menutup wajahnya dengan kain tersebut, kasyafaha, maka beliau mulai membukanya. Faqal, kemudian beliau bersabda, ini lagi sakit yang menghantarkan kepada wafat beliau alaihi salatu wasalam. Wa huwa kadzalik, dalam keadaan beliau demikian, la'natullah al-yahud 'alal yahud wa nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittaqadu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Yuhaddiru ma sana'u, kata Syekh bin Baz. Maka beliau mentahdir atas apa yang mereka lakukan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Walau la dzalik, maka kalau bukan karena demikian, ini bukan karena bukan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata siapa? Aisyah. Kalau bukan karena demikian, la ubriza qabruhu, maka pastilah kuburan beliau itu akan ditampakkan. Artinya beliau akan dimakamkan di pemakaman-pemakaman kaum muslimin umumnya waktu itu, di Baqi. Ya. Ghaira annahu khusya, namun ini karena dikhawatirkan ayat takhoda masjidan. Ya, karena dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Makanya beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanani obat. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Allah kabulkan doa beliau. Ini Ibnu Qayyim di An-Nuniyah punya syair yang panjang terkait hal ini. Panjang sekali, saya enggak hafal juga. Nanti murojaah. Ya, bisa mungkin pekan depan kita bacakan di Qasidah An-Nuniyah syair-syair dari Ibnu Qayyim mengenai hal ini, dikabulkannya doa Nabi ini. Sehingga sampai hari ini Nabi alaihi salatu wasalam kuburannya tidak dijadikan oleh umat sebagai berhala yang diibadahi. Ya. Kalaupun ada, itu memang musyrikun. Ya, tapi umat ini tidak beribadah kepada kuburan beliau. Ya. Kuburan beliau di mana? Di masjid. Loh, katanya jangan dijadikan sebagai masjid. Lah ya ikhwah, ini perlu diterangkan. Ulama menyebutkan ada minimal 3 alasan. Ya, 3 alasan kenapa kuburan beliau ada di masjid. Aslinya enggak di masjid, di rumah Aisyah. Paham enggak? Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah ada 3 kuburan bahkan. Rumahnya Nabi, rumah Aisyah itu terbagi 2. Ada namanya hujrah, ada namanya ghurfah. Kalau di hujrah Aisyah itu ada 2 kubur yang merupakan dua-duanya mahram Aisyah. Yang pertama kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kuburan bapak beliau Abu Bakar Siddiq. Ketika Umar sekarat karena ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi, jadi Syahrin Jabir itu punya salaknya ketika ditusuk. Jadi siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi dalam salat subuh. Ya, ditusuk, ditikam, dan Abu Lulu Al-Majusi bukan cuma menikam Umar, menikam semua orang yang sop terdepan karena dia merasa akan terkepung, akhirnya dibunuh diri. Ya. Ketika sekarat Umar kan diminumin kurma, kurma yang sudah di, kalau sekarang kesari kurma gitu. Artinya asir sudah di jus. Keluar kharaja min jawfi. Diminumin susu, susu keluar, diminumin madu, madu keluar dari lubangnya. Maka orang-orang berkata, "Ya Umar, aus ini." Sudah berikan wasiat kepada kami. Siapa? Umar ngumpulin itu. Ya. Ngumpulin sisa-sisa 10 orang yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Ya. Sebagai ahli syurga. Abdurrahman bin Auf, Talha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman dan Ali. Akhirnya 3 mundur, tinggal 2 itu kan dalam sejarah. Nah, ketika sudah Umar sudah apa namanya mau sadar wafat, Umar tanya dulu, siapa yang bunuh saya itu? Si itu, Rulwah, kafir. Dia memang kafir di Majusi, cuma jadi budak. Zimilah. Kata Umar, "Alhamdulillah, bukan mukmin yang bunuh saya. Akalani al-kalbu," kata Umar. Itu Umar yang ngomong. "Akalani kalb," kata Umar. "Yang bunuh saya adalah kalbun." Nah, siapa? Anjing. Itu yang ngomong siapa? Umar. Gak percaya? Buka Al-Bidayah wa Nihayah. Buka di situ. Yang bunuh, yang makan saya maksudnya yang qatalani kalb, akalani kalb. Maka Umar nyuruh anaknya Abdullah datang ke rumah Aisyah. Minta izin. Saya mau dikuburin di 2 kekasih saya. Yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah ngizinin, tapi jangan di hujrah. Di sana. Biar Aisyah nanti pakai hijab. Di ghurfah, di ruangan. Bukan di kamar Aisyah. Akhirnya di ghurfah. Dan dikasih hijab. Syaratnya Aisyah ngizinin, tapi pakai hijab. Padahal Umar udah meninggal ya. Tapi Aisyah mengasih syarat pakai hijab. Tuh lihat. Sahabiah Aisyah. Padahal Umar udah wafat. Tapi dikasih hijab kuburannya. Dan akhirnya Umar dimakamkan di situ. Tayyib. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin dikubur di lain tempat karena Nabi wafatnya di mana? Di rumah Aisyah. Yaudah kita angkut Nabi aja ke kuburan Baqi. Gak bisa. Ada hadis. Kata Nabi SAW, al-anbiya, para Nabi. Ya. Yudfanun, mereka dikuburkan. Haitsu matu, dimana mereka mati. Ya. Para Nabi dikuburkan di tempat mereka wafat. Kata Ibnu Taimiyah, semua para Nabi gak ada yang diketahui kuburannya kecuali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuburan Musa itu hanya isyarat aja. Yang ketika Rasulullah SAW sedang ya Isra, Nabi SAW melihat Musa sedang sholat di kuburannya. Jadi kasih tahu aja daerah itu, yang daerah apa namanya daerahnya seperti ini. Sama orang-orang Palestina sekarang, padahal itu cuma isyarat, dijadiin kuburan. Dijadiin masjid kuburan Musa. Padahal enggak ada itu. cuma isyaratnya daerah sini, tapi mereka takyin tentu dengan tempatnya. Ya. Saya pernah berdebat sama orang Palestina di sana itu, nggak ada. Ini kan kasih isyarat aja, ya udahlah menang dia. Capek juga ya. Nah, dan parah, apa dibikin kubah, kuburan Musa, hijau gede gitu, kayak kuburan Habaib gede-gede di sini. Sampingnya masjid lagi, masjid Musa namanya. Allah Musta, masjid Musa. Ya. Di daerah Palestina sekarang namanya Jericho. Ya. Allah Musta. Ya, mana lagi berikutnya? Itu tadi yang pertama. Gak mungkin menguburkan Nabi di selain tempat beliau. Karena rumah beliau bukan masjid awalnya. Ini yang pertama. Beliau berarti dikuburkan di situ. Yang pertama, gak mungkin memindahkan Nabi ke tempat lain. Yang kedua, ini yang kedua ya, ini yang penting ini, antum pahami. Kapan Nabi SAW ke rumahnya Aisyah itu, kuburannya Nabi, rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah, itu kok bisa masuk ke masjid? Di masa Nabi jelas enggak. Tapi kapan? Itu 80 tahun setelah beliau wafat alaihi salatu wasalam. Artinya ketika masjid dilebarin, ya itu di masa pemimpin siapa? Ya, Raja Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Itu sudah enggak ada lagi sahabat. Sahabat yang paling terakhir wafat siapa namanya? Jangan sebut Nabi Isa, ya. Siapa? Jabir bin Abdullah. Wafat di Madinah. Di Madinah. Sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Jabir bin Abdullah tahun 78 Hijriah. 10 tahun setelah Jabir bin Abdullah wafat baru terjadi pelebaran masjid. Ya. Ini kalau saya gambarin nih misalkan nih. Ya. Nih sini. Ya, ini masjid. Ini rumah Nabi. Ya, rumah Nabi. Ketika Al-Walid bin Marwan memerintahkan dibesar, diluaskan masjid, istihad dia karena umat sudah banyak. Dilebarkan ke kanan, dilebarkan ke kiri, ke belakang juga. Waktu itu sebagian tabi'in dan tokohnya mengecam, dilebarin ke selatan sini. Dilebarin ke selatan sini. Karena nanti konsekuensinya masuk rumah Aisyah. Tapi tetap ya pemimpin, ya tetap pemimpin. Mau ulama nasihati juga gak didengerin, ya udah tetap jalan. Nah, dijadikan demikian. Namun dengan syarat mereka pun juga mau. Waktu itu masih ada Umar bin Abdul Aziz, bahkan menjadi gubernur Madinah saat itu, memberikan syarat ketat. Diberikan 3 tembok berlapis plus tembok rumahnya Aisyah. Berarti dengan tembok rumahnya Aisyah berarti ada 4 tembok berlapis. 4 tembok berlapis. Kalau antum ziarah ke Masjid Nabi, ziarahnya ke Masjid Nabi, bukan ke kuburan Nabi, ya. Ziarah ke Masjid Nabi. Karena Al-Imam An-Nawawi di Al-Azkar menyebutkan bab ziarah ke makam Nabi. Ya. Yang benar adalah ziarah ke Masjid Nabi. Antum akan ke depan, nanti pintu yang paling depan sebelah kiri itu ada orang-orang ngantri ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukannya di balik tembok itu langsung kuburannya Nabi, tapi ada tembok lagi. Setelah tembok lagi, ada tembok lagi. Setelah tembok lagi, tembok rumah Aisyah. Baru di situlah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan enggak bisa masuk orang ke situ. Maka dusta itu, guru yang apa tuh, sekumpul di Kalimantan itu, yang bilang katanya kuburan Rasulullah goyang-goyang terus tangan dia ditarik, tangan Rasulullah keluar. Emangnya ini siapa? Raja Arab bisa masuk ke situ? Sultan dia. Siapa dia? Raja Arab aja enggak masuk ke situ kok. Emangnya dia siapa? Hah? Siapa itu namanya? Ustaz Abdurrahman. Abah guru sekumpul. Pendusta itu ya. Allah dusta. Nah, ini 2 syarat. Baru tadi saya baru nyebutin berapa? 2. Ini yang disebutin ulama 3 ya. Ini yang saya sebutin bukan dari saya, dari ulama. Ya. Sebab kenapa kuburan Nabi ada di masuk masjid. Jadi itu bukan masjid, rumah Nabi bukan masjid. Rumah Nabi bukan masjid. Ya. Nah, yang ketiga, tidak mungkin memindahkan Masjid Nabawi. Karena penentuan Masjid Nabawi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Paham ya sini? Rasulullah SAW yang nunjuk itu jadi masjid. Kemudian karena kuburan Nabi ada di situ, kemudian dipindahin kuburan masjid Nabi sebelah sana aja deh. Enggak bisa. Ya, Ka'bah, walau sampai sekarang itu kalau banjir berpotensi banjir, dari dulu juga kena banjir. Karena dia dicekung di bawah kayak penggorengan itu. Tanah di Mekah kayak penggorengan, Ka'bah itu di bawah. Dari dulu ada di situ. Banjir ya dari dulu ya banjir. Pindahin aja Ka'bahnya biar enggak banjir ke atasan dikit. Ya. Enggak bisa, itu udah penentuannya dari Allah. Sama kayak Masjid Nabawi. Nah, makam Nabi diangkut aja enggak bisa. Nabi udah menyatakan al-anbiya yudfanun haitsu matu. Para nabi dimakamkan di tempat di mana mereka wafat. Enggak bisa. Paham enggak sih? Nah, itu tiga alasan itu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi sekarang? Baca syarahnya ya, berarti yang belum. Ya. Ya, tafadhal dibaca syarahnya sini. Nah. Syekh Anwar. Wal walahuma walahuma anha qalat. Kisa'un munsharif. Wa hadha min sakaratil maut di sayyidil khalqi yarfa'a bihi ad-darajati wal yaqin. Ad-darajati yarfa'a bihi ad-darajati wal yaqin uswatan uswatan li ummatihi. La'ana Allahu al-yahuda wa nasara wa la raqib bi hadhihi al halati al masibah yuhadhiru ummatahu min fi'li dalika walau la dalika li aqab la ubriza qabruhu naibul fa'il ayut takhoda li'alla ya'tiya nasun ba'da sahabati wa yabnuna alaiha masjidan amma sahabatu fala yaf'aluna wa hada ana yaqulu min ba'dil jahalati Walahuma yang dari Aisyah ini dari Urat Bukhari Muslim Anha dari Aisyah qalat dia mengatakan ketika Rasulullah SAW hendak wafat tawfiqo yatrah ya khamisah ala wajhi tawfiqo itu maknanya ja'ala ja'ala ini tapi min af'ali syurur. Nah af'ali syurur itu apa? Dia jurumiyah kok belum ada? Ya itu memang belum ada dia jurumiyah ya hatta di kotor nadanya gak ada dimana di mutamimah atau di alfiyah itu ada ya, maknanya memulai. Khamisatan khisaun ya, ini sepakaian kain jubah ya, beliau menutup wajahnya dengan kain. Hadza min sakaratil maut li sayyidil khalq. Ini adalah di antara sakaratul maut yang menimpa penghulunya para makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyarfa'a bihi darajati agar mengangkat untuk mengangkat derajat beliau. Ya. Dan untuk menunjukkan beliau itu manusia biasa. Kenapa beliau sakit sakaratul maut? Ya, biar mengangkat derajat beliau. Waliyakuna uswatan li ummah, agar ini menjadi uswah tauladan bagi umat beliau. Ya. Kemudian beliau menyatakan la'anallahu al-yahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Qalaha beliau menyatakan hal ini fi misli hadhil halati al asibati, dalam semisal keadaan yang genting ini, kritis ini, ya, asibah itu kritis, yuhadzira ummatah, karena beliau hendak mentahdir, memberikan peringatan kepada umat beliau min fi'li dzalik, dari perbuatan tersebut. Ya. Kemudian walau ladzalika, kata Aisyah, seandainya bukan karena khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, la ubriza qabru, maka pasti tentulah kuburan beliau itu akan ditampakkan, maksudnya akan dikuburkan fil baqi, ya, di baqi, ya, di pemakaman kaum muslimin yang lain. Nabi SAW dikuburkan di baqi ma'asabihi, bersama para sahabat beliau yang lain. Nah, kemudian ghairu annahu khusya, namun karena khawatir, dikhawatirkan yuttakhadha masjidan, kuburan beliau malah dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, li alla yati unasun ba'da sahabati, karena supaya tidak akan ada datang orang-orang setelah masa sahabat yang yabnuna 'alaiha masjidan, yang membangun di atas kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Amma sahabatu fala yaf'aluna, adapun para sahabat enggak melakukannya. Wa hadzal an, namun saat ini, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaqa'u min ba'di jahalati, ini terjadi, ya, bagi pada sebagian orang-orang yang bodoh, alladzina yazuruna al-masjid, yang mereka ziarah ke masjid Nabi, yad'una an-nabiyya, mereka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini padahal sudah diberikan peringatan juga, ya, pemerintah Saudi menerjunkan para, ya, askar relawan, pihak keamanan yang mencegah orang-orang berdoa menghadap ke masjid Nabi, menghadap ke kuburan Nabi. Lakin min wara'il jidar, ya, mereka berdoa di balik tembok. Ya. Wa huwa syirkun akbar, maka inilah syirik akbar. Syirik akbar enggak main-main. Ya. Jangan sampai mau umrah, mau haji, ibadah, malah copot Islam di situ. Ya, doa ke masjid Nabi. Memang aneh-aneh, ya. Antum lihat ada orang aneh-aneh. Ada orang nanti, orang India, ya, mereka itu di masjid Nabi itu di tembok, bahkan mereka doa ke tembok, terus mereka cium-cium tuh tembok, mereka usap-usap wajah itu. Allah musta, aneh-aneh. Ya, orang Indonesia gimana? Oh, jangan ditanya. Wahada yadul ala ghaira sahabati, ini menunjukkan akan kecemburuan para sahabat, muhyirsihim, dan semangat mereka untuk memberikan kebaikan alal ummah kepada umat. Falidzalika, oleh karena itu, naqalu hadhil ahadis, mereka mengutip, ya, membawakan, meriwayatkan hadis-hadis ini lil ummah, untuk disampaikan kepada umat. Nah. Kemudian wali muslimin, hadis buat muslim. Wah, ini tadi yang saya sebut di An-Nuniyah ternyata ada di dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Yanatul Mustafid, tapi udah lewat tadi. Ya, nanti lagi kapan-kapan. Wali muslimin, ya, diriwayat Muslim, an Jundub bin Abdullah, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu qala, dia menyatakan, sami'tu nabiyya, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin, 5 hari menjelang wafat beliau, wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau menyatakan, inni abra'u ilallah, aku menyatakan setia kepada Allah, ayakunali minkum khalilun. Ya, apa maksudnya ini? Yaitu dengan menolak bahwa aku mempunyai khalil dari kalian, begitu. Ya, aku menyatakan setia kepada Allah, ayakunali minkum khalilun, dari mengambil khalil, ya, untuk mengambil khalil dari kalian. Khalil itu, khullah itu lebih tinggi daripada mahabbah. Kalau dikatakan habibi, kekasihku, itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu khalili, di atasnya lagi, kecintaan yang tidak ada mustarak, ya, tidak ada duanya, gitu, tidak ada duanya. Maka Rasulullah adalah khalilullah, khaliru itu pengarang salawat badar, ya. Habibillah, kata mereka kan, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulullah bukan habibillah, tidak sekarang itu, tapi khalilullah. Khalilullah. Nah, khalilnya Allah cuma dua. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Allah menjadikan diriku sebagai khalil, kama ittakhadha Ibrahim khalilan. sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntum mutakhidan min ummati khalilan, walau kuntum. Ini harful imtina, berarti enggak ada. Ini harful imtina, berarti enggak ada. Kenapa? Karena khalil, khalilnya Nabi cuma Allah. Enggak boleh ada dua. Ya. Seandainya diriku menjadikan dari kalangan umatku ada khalil, la takhattu Abu Bakrin khalilan, maka aku pasti akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Ala falattakhidul qubura almasajida, maka ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum min dzalika, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, kita baca taklik dari Syekh bin Baz. Ya. Fadal dibaca di sini. Ya. Siapa di sini baca? Ah. Nugraha, Fadal Nugraha. Maqala Syekh bin Mubarak walil muslimin an yundubin marfu'an law kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan al-khullatu a'la min al-mahabbati wa fi fadlu as-siddiqi radhiyallahu anhu wa annahu afdalu sahabati bil ijma'i wa law kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan falam yattakhidhu li'alla tazahama mahabbatullahi azza wa jalla. Kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida wa fil muslimin anbiya'uhum wa salihina masajida. Sasaqat al-laqtu li'annahu naqalaha min kitabi ihtidai siratal mustaqim wa qad saqatat min hunaka. Nah, ya, hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah Al-Bajri radhiyallahu anhu. Ya, secara marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku ada khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ya, sebagai khalilku. Ya. Al-khullah a'la min al-mahabbah. Yang namanya khullah itu lebih tinggi daripada mahabbah, kecintaan. Ya, kecintaan. Ya. Wa fihi fadlus siddiq, maka di sini ada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Nabi menyatakan demikian. Seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Khalil. Ini berarti Abu Bakar memiliki manzilah tinggi, ya, kedudukan yang tinggi di hati Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, makanya ketika Nabi sakit, Nabi menyuruh siapa untuk mengimami? Abu Bakar. Nabi sering mengatakan, ya, kuntu ana wa Abu Bakar ketika saya dan Abu Bakar, ya, saya dan Abu Bakar dahulu begini, dahulu begitu. Nah, ini, ya, maka Abu Bakar memiliki manzilah kedudukan yang tinggi di sisi Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz mengenai hal ini, falam yattakhidhu, namun Nabi saw tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, li'alla tazahama mahabbatuhu mahabbatallahi, supaya tidak ada, ya, saling bersaingan, adanya kompetisi. Ya. Antara kecintaan Nabi kepada Abu Bakar dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim. Ya. Mereka dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yaitu orang-orang Nasrani. Wa fi Muslim, dalam mulut Muslim, anbiya'ihim wa salihim, menjadikan kuburan nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Sakatat al-lafdu, namun lafad ada solihim ini disakat gugur, di, ya, tidak dipakai Li'annaha naqalaha min kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengutipnya dari kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim wa qad saqatat min hunak. Nah, di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim itu sudah digugurkan lafaz yang sholihin. Ya. Terus dibaca Zaki berikutnya. Nah, ini boleh dibaca Muni'a, boleh dibaca Mana'a. Ya, bebas. Wa Muni'a hal ini dilarang, min hadza dari hal ini, atau Mana'a min hadza, Nabi melarang dari hal ini, boleh, semua boleh. Ya. Dhumma masajida mawdhi'in kullu mawdhi'in yusalla fihi fa huwa masjidun kama fil hadith waj'alat li al-ardu masjidan al-ardu waj'alat li aibul fa'il waj'alat li al-ardu masjidan wa tahuran fa idza salla 'inda al-qadri fa qad ittakhadha masjidan wa illam tubna fa kayfa idza bunya wa nah. Ya, kemudian mana min hada, Nabi SAW melarang hal ini di salah satu turukin karena ada tiga hal, tiga sebab. Ya, tiga jalan. Yang pertama, dzumma ma fa'aluh, dicelaknya, tercelaknya orang yang melakukannya. Yang kedua, sabda beliau la tattakhidu, dilarangan dari Nabi, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan sabda Nabi, fa ini anhaku mandarik, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hada mubalaghatun minhu, ini bentuk ya, larangan keras dari beliau alaihi wasallam, finnahi andarik, larangan keras dari beliau tentang perbuatan ini. Li'annahu wasilatun ila syirki kama hasalal ana, karena ini adalah sarana menuju kesyirikan, itulah yang terjadi saat ini. Wa khusyiya yattakhadha masjidan, karena dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Lianna salata indal kubur ittikhadu laha masajida. Ya, ittikhadun laha masajida. Karena salat di kubur, di sisi kuburan, yaitu menjadikannya sebagai tempat ibadah, itu maksudnya. Fa kullu mawdi'in yusalla fihi, maka setiap tempat yang dikerjakan salat di situ itu namanya masjid. Fa huwa masjidun, sebagaimana dalam hadis, ju'ilat li al-ardu masjidan mutuhura. Ya, bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, tempat ibadah, tohura, dan sebagai tempat bersuci. Ya, dalam riwayat yang lain ada pengecualiannya, yaitu kecuali ya, toilet dan kandang unta. Fa idza shalla innal qabr al-innal qabri faqad ittakhadha masjidan. Kalau dia sholat, seseorang sholat di sisi kuburan, berarti dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Wa ilam yubna, walaupun di kuburan tersebut tidak dibangun masjid. Wa kaifa idza bunya, bagaimana jika dibangun masjid di atas kuburan? Lebih parah lagi. Wa hadza mimman wasail asyirk, maka itu diantara bentuk wasilah menuju kesyirikan. Ya, barakallahu fiik. Paham sini ya? Ya, justru di agama kita kuburan itu ya dijadikan sebagai tempat-tempat yang jauh dari ibadah. Ya. Kata Nabi apa? La tusallu ila qabrin. Jangan salat kalian menghadap ke kuburan. Wa la tusallu ala qabrin. Jangan salat di atas kuburan. Ini yang pertama. Ya, jangan salat menghadap dan di atas kuburan. Jadi kita jangan ibadah di situ. Yang kedua, Nabi menyatakan apa? Ija'alu min buyutikum. Ya. Ija'alu min salatikum. Ya. Fi buyutikum. Ya, kerjakanlah, jadikanlah salat itu di mana? Di rumah kalian, kecuali salat fardu. Ya, ija'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah salat kalian itu di mana? Di rumah kalian. Wala tattakhiduha kubura, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Kenapa? Karena kuburan tidak dilaksanakan ibadah. Juga ada hadis yang lainnya, Bah. Ya. Ya. Apa? Hadis? Hah? Hadis apa yang sangat terkenal? La taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratu Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Karena setan ya, lari kabur dari rumah yang di situ dibacakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Maka agama kita ya menunjukkan bahwasanya kuburan tidak dijadikan tempat ibadah. Ya, maka jangan beribadah di kuburan. Tayyib barakallahu fikum. Kenapa? Ini akan menghantarkan kepada apa? Peribadatan kepada kuburan. Ya. Paham gak sini? Ya. Terus berikutnya. Ya, Faqadin, ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyatakan faqadnaha anhu fi akhir hayatih. Nabi SAW telah melarang itu di akhir kehidupan beliau. Suma innahu la'ana wa huwa fi siyaq, kemudian beliau melaknat. Itulah konteksnya man fa'ala, orang yang melakukannya. Wa salatu indaha min dzalik, dan salat ya di sisi kuburan. Fa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun kubur masjid di kuburan tersebut. Wa huwa ma'na qaulihi, itulah makna ucapan Aisyah ya khusya an yutakhadha masjida, karena khawatir kuburan beliau itu dijadikan sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjida, para sahabat enggak pernah membangun di sekitar kubur Nabi masjid. Wa kullu maudin kusidat salatu fihi faqad ittukhidha masjida, setiap tempat yang dimaksudkan di situ untuk dikerjakan salat di situ berarti telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Fa kullu maudin yusalla fihi, setiap tempat yang digunakan untuk salat di situ yusamma masjida, tempat tersebut dinamakan salat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, ya, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tahura, ya, masjid dan tempat ibadah, ya, dan apa? Tahura, tempat bersuci. Wali Ahmad bin sanadin jayyid, dan juga riwayat Ahmad dengan sanad yang baik, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu marfu'an, sira marfu. Beliau menyatakan inna min sirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya'un. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah yang mereka berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, rawahu Abu Hatim fi Sahih. Amar, baca Amar terakhir. Syirar. Kurbu nah ya, kata saya bin Bas fatwa rada an Ibnu Mas'ud, telah terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud secara marfu, inna min sirarin nas man tudrikum saatu wa hum ahyaun, seburuk-buruk manusia ialah yang mereka berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan mereka buruk. Ya, walladzina yattakhidunal qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan masjid kuburan sebagai tempat ibadah. Lianna sa'ata la taqumu illa ala syirarul khalqi, karena hari kiamat tidaklah akan tegak kecuali kepada orang-orang yang paling buruk. Jadi enggak usah khawatir besok hari kiamat, enggak. Masih banyak orang soleh, masih banyak masyayikh, masih banyak ulama kita, para kiai, orang-orang soleh, para talib, ya. Mereka orang-orang soleh, orang-orang beriman. Ya, enggak mungkin hari kiamat tegak pada mereka. Ya. Ini ngaco kalau dikatakan besok hari kiamat, enggak mungkin. Ya, ini enggak ngerti ilmu hadis ya. Dalam berbagai riwayat disebutkan ya. Bahkan hari apa namanya? Matahari terbenam di sebelah barat, orang beriman itu udah enggak ada. Udah mati semua, dimatikan oleh Allah. Hah? Oh iya, terbit sebelah barat, itu orang beriman udah enggak ada. Ya, amal mu'minun fatuhbadu arwahuhum. Roh mereka sudah dicabut oleh Allah qabla dzalik, sebelum itu, bahkan sebelum matahari terbit sebelah barat. Birihit thayyibah, dengan angin yang thayyibah, yang baik, sehingga mati semua kaum mu'minin. Sebelumnya Al-Qur'an terangkat semua. Terangkat mushafnya dan hafalannya. Enggak ada lagi yang ingat Qur'an. Walladzina yattakhidhuna quburan masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini aidan juga min syirrin nas, juga seburuk-buruk manusia. Liannahum yatasabbabun, karena mereka lah yang menyebabkan fi wuku'in nas fi syirki wal bidai wal batil, menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, kebatilan, bid'ah. Walianna nas idza ra'au hada, karena manusia kalau melihat ini mereka akan mengatakan madama annahu yubniya ala hada al-qabri fa hada al-qabru yud'a bihi wa istaghasu bih. Ya, selama kuburan dibangun, ya dibangun di atas kuburan, ya maka berarti kuburan ini boleh dijadikan tempat berdoa, boleh dijadikan sebagai tempat istighosah, lihat ini, wasilah menuju kesyirikan untuk orang lain. Ya. Makanya tadi ada kaidah penting untuk dihakam, untuk dihafal tadi apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum tujuan seperti hukum wasilah sarana seperti hukum tujuan. Ya. Kata Syekh bin Baz, la yadurru qurbul masjid min al maqbarah. Nah, kuburan yang dekat masjid itu enggak apa-apa. Ya. Wa in fusila bainahum bit tariq. Nah, kalau dipisah dengan jalan, fahuwa Allah. Ini lebih baik lagi. Syekh Mukbil mensyaratkan mesti ada tembok. Ya. Mesti ada jalan plus temboknya atau pagernya. Tapi Syekh bin Baz cukup ada jalan. Atau kalau berdekatan itu enggak masalah. Misal di pekarangan situ ada kuburan, sini masjid, itu enggak masalah. Tapi kalau ada jalan lebih bagus lagi. Nah. Lihat, berarti sisa amfisi fihi masail ya. Saya bacain terjemahannya ya. Biar cepat. Ya, fihi masail, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pertama, Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang membangun ya, masjid kuburan yang di situ padahal mereka beribadah pada Allah. Namun ya di sisi kuburan orang saleh. Walaupun niatnya itu baik pelakunya, tetap dilarang, diancam keras. Ya gimana kalau dia beribadah kepada penghuni kuburan tersebut, lebih parah lagi. Yang kedua, larangan dari membuat patung dan sikap keras, perintah keras Nabi SAW terkait hal tersebut. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata kepada utusan beliau, ya Abul Hayyaj, ala ba'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku? Apa kata Ali? Alla tada'a timsalan illa tamasta. Tidaklah engkau ya, jangan biarkan ada timsalan patung kecuali kau mesti hancurkan. Ya, karena patung itu ya, penyebab kesyirikan. Kalau sekarang oh enggak, kau saya enggak syirik. Iya, nanti sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Maka kita khawatirkan itu. Kita sekarang enggak bisa ngancurin. Kalau kita ngancurin ditangkap. Antum kalau buang buaya lihat pahlawan revolusi, wah, takut. Antum tangkap besok. Apalagi antum ke Bundaran HI, jalan sedikit ada, hah? Patung apa? Jenderal Sudirman. Ya. Ya, Jenderal Sudirman. Antum hancurin, waduh. Nah. Ya. Mana fitnah itu nanti. Kita masih hidup aja bisa jadi fitnah. Lihat tuh siapa si jadi Miswar ya, apa filmnya itu, hah? Naga Bonar datang ke Jalan Sudirman, ngomong dia sama si patung itu, jenderal kamu ini ngajak ngomong gitu padahal patung, disangkain itu ada arwahnya, ada bisa, ya Allah, lihat kayak begitu ya. Nah, patung ini dihancurkan, kata Ali bin Abi Thalib. Illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau melihat kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Masya Allah. Ini Ali bin Abi Thalib. Ya, mana lagi masail berikutnya? Yang ketiga. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Ibrah, ya, pelajaran yang diambil dari sikap keras Nabi ini, bagaimana beliau menjelaskan kepada umat ya, ini hal ini yang pertama kali. Kemudian 5 hari 5 malam sebelum wafatnya beliau, beliau mengatakan apa yang beliau katakan demikian tadi sebagaimana riwayatnya. Ya. Walaupun ya waktu malam maka Nabi siap lam yaktafi bima taqaddama. Ya, kemudian tatkala dalam konteks yang beliau sebutkan itu belum, beliau belum merasa cukup sehingga beliau kemudian melaknat. Ya. Yang keempat, larangan beliau dari perbuatan mereka di sisi kuburan di ibadah di situ. Ya, padahal itu qabla ayu jada al khabar, sebelum ada kuburan, kuburan Nabi. Ya, Nabi kan melarang. Ya. Ala ini anhakum an dzalik. Ya, Nabi menyatakan Allahumma la tajal khabri wa sanan yu'bad. Yang keenam, laknat beliau. Oh, yang keberapa sekarang? Yang kelima, bahwa di antara sunah-sunahnya Yahudi Nasrani dalam kubur ialah apa namanya? Mereka beribadah kepada kuburan nabi-nabi mereka. Yang ketujuh, laknat beliau terhadap mereka terkait hal ini. Yang keenam itu. Yang ketujuh sekarang, bahwa maksud Nabi SAW dari sabda beliau ini semua adalah peringatan beliau kepada kita terkait kuburan beliau, kuburan Nabi. Ya. Yang kedelapan, al-millah fi al-illah, yaitu alasan tentang tidak ditampakkannya kuburan Nabi. Kenapa Nabi dikuburnya tidak dibakai? Karena demikian. Yang kesembilan, terkait makna menjadikan masjid sebagai kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Bukan maksudnya mesti dibangun, pokoknya ada sholat di situ, itu berarti sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kesepuluh, beliau menggabungkan antara menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, dan tentang orang-orang yang hari kiamat tegak di situ dalam keadaan mereka hidup. Maka Nabi SAW menyebutkan zariah, ini hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan sebelum terjadinya kesyirikan tersebut, ya, ma'a khatimatihi. Yang ke-11, ya, Nabi SAW menyebutkan dalam khutbah beliau sebelum 5 hari sebelum wafat beliau, itu agak untuk menolak, ya, ini sekaligus bantahan terhadap dua kelompok. Yang dua kelompok ini adalah seburuk-buruknya ahlu bid'ah. Bahkan sebagian ulama mengeluarkan mereka dari 72 firqah. Ya. Kan ada 73, satu selamat, 72 yang sesat. Sebagian ulama menyatakan Rafidah sama Jahmiyah enggak masuk yang di 72 tersebut. Nah, kan ada 73. 73, satu selamat, 72 yang nyimpang. Sebagian ulama menyatakan Jahmiyah sama Syiah Rafidah enggak masuk. Kenapa? Karena mereka murtadun. Bahkan bukan murtad. Kalau Syiah enggak pernah murtad karena mereka belum pernah Islam. Kalau Jahmiyah mungkin. Ya. Mana lagi tadi? Wahum ar-Rafidah dan Jahmiyah. Disebabkan Rafidah, mereka lah yang membuat kesyirikan beribadah pada kuburan. Ya. Wahum awwalu man bana 'alaihal masajidah. Karena mereka lah yang pertama kali membangun, ya, kuburan menjadi masjid. Yang ke-12, yang menimpa beliau alaihi wasallam min syiddatin naz', yaitu berupa sakitnya sakaratul maut tadi. Yang ke-12, beliau dimuliakan oleh Allah dengan khullah tadi. Beliau dijadikan khalil. Yang ke-14, penegasan beliau bahwasanya, ya, khullah itu adalah lebih tinggi daripada mahabbah. Yang ke-15, penegasan beliau bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seafdal-afdalnya sahabat, yang paling afdal. Yang ke-16, isyarat beliau akan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal beliau. Cukup.